ajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Dan gua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Kau pernah terbayangkan olehku bila kau tinggalkan aku. Cuma hatiku, musnah harapanku sayang. Ha! Semua! Artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta.